Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wayardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ba'd. Qala al-mu'allif al-Baquni rahimahullah wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Nah, wama yakni hadis yang bisam'i kulli rawin, yattasil isnadu lil mustafa. Nah, ini kalau kita susun ya di luar bait. Ma yattasilu isnaduhu lil mustafa bisam'i kulli rawin. Nah, begitu. Supaya antum mudah memahaminya. Wa ma yattasilu isnaduhu lil mustafa bisam'i kulli rawin. Atau wa ma yattasilu isnaduhu bisam'i kulli rawin lil mustafa. Yani lil mustafa nanti akan dijelaskan maknanya ilal mustafa. Nah, yang pertama dan yang kedua sama saja. Wa ma yattasilu isnaduhu lil mustafa yani ilal mustafa bisam'i kulli rawin. Jadi hadis yang yattasilu isnaduhu yang bersambung sanadnya, kan mudah difahami kan kalau disusun seperti itu ya. Naam. Wa ma yattasilu isnaduhu, hadis yang bersambung sanadnya, lil mustafa yakni ila mustafa, sampai kepada al mustafa nabi alaihi salatu wassalam, berarti marfu. Dengan cara apa ittisalu sanadnya? Dengan cara apa? Dengan cara bisam'i kulli rawin, dengan cara setiap rawi ya, pada seluruh tobaqat sanad, pada seluruh tingkatan sanad mendengar dari syekhnya, maka itulah yang disebut dengan al-muttasil. Fal-muttasil wadilah wa ma yattasilu isnaduhu lil mustafa bisam'i kulli rawin fal-muttasil. Tamam. Qala Syekh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Usuli Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, qawluhu al-mustafa ma'khudhatun min as-Safwah. Ucapan al-Baquni, yani kata al-Mustafa pada bait, kata al-Mustafa ma'khudhatun min as-Safwa, itu dipetik dari kata as-Safwa. As-Safwa maknanya apa? Wahia khiyarus syai. Wahia khiyarus syai yang terbaik ya dari sesuatu. Nah, sesuatu yang terbaik dari yang lainnya. Ya. Sesuatu yang terbaik daripada yang lainnya. Wa asluha fil lughatil mustafa. Asalnya dalam bahasa Arab, asal katanya adalah al-mustafa. Bitta. Bukan bitta. Bitta. Al-mustafa. Bitta. Ya, berarti dari fi'il apa? Istafa. Istafa. Wal qa'idatu kaidahnya dalam bahasa Arab, annahu idza jtama'atis sad wat ta'u, bahwa sesungguhnya apabila berkumpul dua huruf ini, yaitu huruf sad dan ta, wasubiqat ihdahuma bisukuni, dan salah satu dari keduanya didahului dengan sukun, fa innaha tuklabu ta'an, maka sesungguhnya ya huruf ta itu diganti menjadi ta, fatasiru, sehingga menjadi al-mustafa. Paham ya? Baik. Wallamu fi qawlihi lil-mustafa, huruf lam pada ucapan al-Baquni lil-mustafa, bima'na ila, bermakna ila, ay ilal-mustafa. Jadi, yattasilu isnaduhu ilal-mustafa. Baik. Bersambung sayapnya sampai kepada al-Mustafa. Al-Mustafa yang dimaksud Nabi Asalam. Naam. Wal-muttasil huwa al-qismu as-sabi'u min aqsamil hadith al-madhkuri fi an-nazmi. Al-muttasil, dan al-muttasil ini sekarang ya, hadith ini adalah jenisnya apa? Jenis hadithnya disebut apa? Al-muttasil. Nah, al-muttasil ini adalah jenis yang ketujuh dari macam-macam hadis yang disebutkan dalam bait ya untayan bait al-Baquni an-Nadhm. Wa fi ta'rifihi qawlan lil ahli al-'ilm. Dan dalam hal ta'rif definisi hadis yang diistilahkan dengan al-muttasil ya, inda ahli al-hadis ada dua pendapat di kalangan ahli al-'ilm, di kalangan ahli hadis. فالمتصل على كلام المؤلف هو المتصل pada ucapan al-muallif huwa, definisinya, ta'rifnya adalah al-marfu' alladhi akhadhahu kullu rawin amman fawqahu sama'an. Baik, al-marfu' al-muttasil menurut al-muallif adalah al-marfu', hadith yang marfu', yang setiap rawi mengambil hadith itu dari rawi di atasnya, syekhnya, sama'an, dengan cara mendengar langsung. Ya. Mendengar langsung dari syekhnya. Sama'. Jadi dari segi penyandaran matan, ya, udhifa lin nabi, disandarkan kepada nabi, marfu'. Dari segi sanad, ya, muttasil, bersambung, dan persambungan sanad itu, thariqah, ya, ini metode pengambilan rawi dari rawi di atasnya dari syekhnya, metode pengambilan hadisnya adalah sama, mendengar. Karena tariqatut tahammul, kan sudah kita lewati dan sudah mendengar istilah, berulang kali istilah tahammul dan ada. Tahammul itu apa? Pengambilan hadis dari syekh. Bagaimana metode mengambil hadis dari syekh? Nah, ada adalah periwayatan hadis kepada murid. Nah. Jadi metode tahammulnya, metode pengambilan hadis rawi itu dari syekhnya adalah sama, dengan cara mendengar. Nah, dengan cara mendengar syekhnya menyampaikan hadis kepadanya dan dia mendengarnya. Nah, karena ada metode tahammul yang lain selain itu. Nah. Baik. Jadi fashtarat al-muallif lil-muttasil syartain. Jadi al-muallif al-Baquni mempersyaratkan untuk hadis al-muttasil dua syarat. Asyartul awal as-sama'u bi an yasma' kullu rawin mimman ra'a anhu, dengan cara setiap rawi mendengar langsung hadis itu dari rawi yang dia meriwayatkan darinya, dari rawi yang syekhnya dia mengambil hadis darinya. Sama al-thani, asyartu al-thani, an yakuna marfu'an ila al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadith itu marfu' sampai kepada Nabi penyandarannya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi lil Mustafa, yakni ila al Mustafa. Wa binan ala dhalik, ya berdasarkan hal itu, fal mauquf wal maqtu', maka hadis mauquf alladhi udhifa ila sahabiyyin al maqtu' alladhi udhifa ila tabi'i wa man ba'da la yusamma muttasilan, tidak disebut muttasil ya, karena al-muallif ashtarata an yakuna muttasilan ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh al-muallif mempersyaratkan hadis itu bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil maqtu' wal mauquf, dan pada hadis al-maqtu' dan al-mauquf lam yattasil as-sanad ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bersambung sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena al-mauquf hanya puncaknya disandarkan kepada salah satu sahabat. Al-maqtu' puncaknya disandarkan kepada salah satu tabi'in atau tabaqah setelahnya. Naam, wa kadzalika al-marfu'u idza kana fihi saqtun fir ruwati. Begitu pula al-marfu' idza kana fihi saqtun fir ruwati, apabila ya ada saqtun. Ya. Fir ruwa, yakni ada yang terjatuh pada ya rawi-rawi di sanad. Jadi ada rawi yang terjatuh yang tidak ada di sanad. Nah, fa innahu la yusamma muttasilan, maka tidak disebut muttasil. Kenapa? Li annahu munqati', karena itu berarti apa? Terputus. Nah, ada rawi di salah satu tabaqah pada rangkaian sanad yang hilang. Ya. Terjatuh, tidak ada. Sehingga terputus di situ, tidak nyambung. Antara rawi sebelumnya dengan rawi di atas rawi yang terjatuh itu. Nah, misalkan tabaqahnya A, rawi A, rawi B, rawi C. Kemudian rawi B-nya jatuh, sakot, hilang, tidak ada. Berarti kan jatuh di situ, mungkoti. Jadi A tidak nyambung dengan C. A tidak mendengar dari C. Nah, harusnya butuh perantaraan dia. B, tapi B tidak ada. Paham ya? Mungkoti. Jadi tidak muttasil. Wa ala zahiri kalam al-muallifi, berdasarkan lahiriya makna kalam al-muallif, idha lam yusarrih ar-rawi bisama'i, apabila rawi itu tidak mentasrih yakni tidak memperjelas, secara gamblang, secara jelas bahwa dia mendengar hadis itu dari syekhnya, au ma yaqumu maqamah, atau yang menggantikan posisi as-sama', ya, posisi mendengar, falaisa bimuttasil, maka hadis itu tidak muttasil. Fala budda an yakuna sama'an, maka itu tidak muttasil. Fala budda yakuna sama'an, jadi harus berupa sama'. Tamam? Apa itu sama'? Tadi sudah jelaskan, ini salah satu thariqah metode tahammul, pengambilan hadis dari syekh. Jadi dikatakan bahwa rawi harus mentasrih, mempertegas, memperjelas secara jelas, secara gamblang sama' dia, bahwa dia mendengar hadis itu dari syekhnya atau yang menduduki posisi itu. Ya, posisi tasrih bis sama' itu. Tamam? Apa itu sama'? Was-sama'u min ar-rawi huwa aqwa anwa'i tahammuli. Sama' dari rawi merupakan jenis tahammul yang paling kuat dari berbagai ragam metode tahammul pengambilan hadis dari syekh. Ini yang paling tinggi, tingkatannya ini yang paling kuat karena dia mendengar langsung dari syekhnya menyampaikan hadis itu kepada dia. Wa hadha huwa ma dhahaba ila al-mu'allif fi ta'rif al-muttasil. Dan ini madhab al-mu'allif yang dipegangnya, dipilihnya dalam mendefinisikan muttasil. Wa qila, dan pendapat yang lain, balil muttasilu huwa mattasala isnaduhu. Pendapat yang lain mengatakan, ya, bahkan muttasil itu adalah mattasala isnaduhu, hadis yang bersambung sanadnya. Bi akhdhi kulli rawin amman fawqa ila muntahahu. Lihat, ada dua kata yang diganti. Kata bi sam'i kulli rawin diganti dengan bi akhdhi. Perhatikan perbedaan definisi dengan definisi yang dipilih Al-Baiquni. Kata bi sam'i diganti dengan bi akhdhi. Kata apa yang diganti? Kata sam'i diganti dengan kata akhdhi. Jadi, yang kedua, lil mustafa ilal mustafa diganti dengan ilamun muntahahu. Jadi, dua kata yang membatasi pada kalam al-Baiquni yaitu bisam'i diganti dengan kata yang umum maknanya yaitu bi'akhdhi. Ini umum maknanya. Ya, mencakup seluruh metode tahammul yang sah. Dengan cara setiap rawi mengambil, mengambil akhl, mengambil amman fawqa, mengambil hadis dari rawi yang di atasnya, syekhnya. Nah, ini umum maknanya, mencakup sama' dan selain sama'. Ila muntahahu, sampai ke ujung hadis. Ini juga umum. Ya, tidak dibatasi dengan al-mustafa, jadi meliputi al-mustafa, ahadus sahaba, ahadut tabi'in, wa man ba'dahum. Tayyib. Mattasala isnadu bi akhdhi kulli rawin amma fawqa ila muntaha. Naam. Wa 'ala hadha fayashmalu al-mawquf wal maqtu'a. Berdasarkan definisi ini, maka meliputi al-maqquf dan al-maqtu', karena ila muntahahu mattasala isnadu, yang bersambung sanadnya, bi akhdhi kulli rawin, dengan cara setiap rawi mengambil hadis amman fawqahu, hadis itu dari rawi di atasnya, ila muntahahu, sampai akhir hadis. Akhir hadis di sini mencakup mauquf, maqtu', mauquf jika akhirnya hanya sahabat, atau akhirnya hanya tabi'in, atau yang tabaqa setelahnya. Wa yashmalu, dan juga meliputi ma ruya bis sama'i, yang diriwayatkan dengan cara sama', dengan metode pengambilan tahammur rawi dari syekhnya dengan cara sama', wa ma ruya bi ghairi sama', dan yang diriwayatkan dengan metode tahammul selain as-sama'. Lakin labudda minal ittisal, akan tetapi harus, ya, ada ittisal, harus ada persambungan sanad. Yani metode tahammul lainnya selain sama yang sah di sisi ahli hadis, yang dimaknai dengan ittisal. Yang dimaknai dengan ittisal. Nah, seperti misalkan, ya, sebagai gambaran mungkin antum berpikir, apa sih metode tahammul yang lain selain sama? Nah, sama kan misalnya syekh duduk, dia menyampaikan hadisnya, ya, kepada murid-muridnya. Nah, misalnya, ya, itu muridnya mendengar dari syekhnya, sama. Ada metode muridnya yang membaca dari kitab, ya, yang mu'tamad, yang sama dengan syekhnya. Dibacakan, syekhnya mendengar. Itu qira'atan ala syekh, pembacaan atas syekh. Jadi bukan syekhnya yang membacakan hadis tadinya, muridnya membacakan, tapi yang dibaca itu sama dengan kitab syekh, sama dengan hadis yang ada pada kitab syekh. Naam, disimak oleh syekhnya. Qira'atan 'ala syekh, qira'atan 'alaih. Faham? Naam. Dan metode-metode tahammul yang lainnya. Naam. Tayyib. Wa hadha asahhu min qawli al-mu'allif. Wahada, yani definisi yang kedua ini asahhu min qawli al-mu'allif, lebih benar dibandingkan pendapat al-mu'allif. Jadi tarjih Ibn Utsaimin rahimahullah memilih pendapat yang kedua, ya, bukan pendapatnya al-mu'allif. Wa huwa anna al-muttasila, yaitu ya, bahwa al-muttasil huwa mattasala isnaduhu bi an yarwi kullu rawin amman fawqahu. Hadis yang bersambung sanadnya dengan cara rawi meriwayatkan dari rawi di atasnya, sawaun kana marfu'an, ya, tayyib, sawaun kana marfu'an au marfu' au mauqufan au maqtu'an. Sawan kana marfu'an au mauqufan au maqtu'an, sama saja. Apakah itu marfu', ya, yani ila nabi al-mustafa, atau mauquf, ya, ila ahadis sahabat, au maqtu'an ila ahadit tabi'in wa man ba'dahum. Wa sawa'an kanat as-sighatu hiya as-sama'u, dan sama saja apakah sighat model lafaz yang menunjukkan metode tahammulnya adalah sama, ya, au sawan kanat as-sighatu hiya as-sama'a au ghayra as-sama'i atau salain as-sama'. Fa kullu ma ittasala isnaduhu yakun muttasilan. Fakullu mattasala isnaduhu yakun muttasilan. Maka setiap yang bersambung sanadnya, baik tahammulnya dengan cara sama atau selain sama, yang penting termasuk dalam kategori ittisal, bersambung, ya, dan baik itu sampai kepada al-mustafa atau di bawahnya, maka itu disebut muttasil. Naam. Wa qad sabaqa lana khilaful muhaddithina hawla mas'alah هل تشترط الملاقات او تكفي المعاصره وتقدم الجواب عليها. Telah lewat, ya, bersama kita khilaf, silang pendapat al-muhaddithin al-hadith haula mas'alati, tentang masalah apa? Masalah kaidah hal tushtarat al-mulaqat, apakah dipersyaratkan harus berjumpa rawi dengan syekhnya yang diambil hadisnya, atau takfi al-mu'asharatu, ataukah cukup dia semasa untuk dikatakan sanad itu muttasil. Wa taqaddama al-jawabu 'alayha, dan telah lihat jawabannya. Hal yang mempersyaratkan al-mulaqah, mempersyaratkan al-mulaqah, ya, bahwa harus ada kepastian pernah berjumpa. Ini syaratnya siapa? Al-Bukhari dalam sahihnya. Nah, yang mencukupkan persyaratannya dengan mu'asarah, bahwa keduanya satu masa. Ya. Yang penting tidak ada kepastian bahwa keduanya tidak pernah berjumpa. Tidak ada kepastian bahwa keduanya tidak pernah berjumpa. Nah, cukup bahwa keduanya satu masa, dan tidak ada kepastian bahwa keduanya tidak pernah berjumpa. Nah, sementara rawi itu fiqh, terpercaya ketika dia mengatakan dia mendengar dari syekh itu. Hah? Berarti dibawa kepada makna ittisal. Karena dia bukan pendusta, dia fiqh, terpercaya. Dan dia semasa, artinya kalau semasa berarti memang bisa berjumpa. Dan dia sekarang mengatakan bahwa dia mendengar dari syekh itu, berarti kan dia berjumpa dan mendengar. Ini syaratnya siapa? Muslim. Oleh karena itu syaratnya Muslim, syarat yang salah atau syarat yang benar? Berdasarkan penjelasan dari apa yang kita lewati. Syaratnya Muslim, syarat yang benar. Sahih Muslim, hadisnya sahih. Iya kan? Tetapi tingkat kekuatan kesahihan Bukhari dengan persyaratannya lebih ketat menjadikan derajat kesahihannya lebih tinggi. Tapi dua-duanya sahih. Wadih? Nah, ada satu yang dianggap tasaddud dalam persyaratan, dianggap berlebihan dan itu berat. Ya, berakibat penolakan terhadap sekian banyak hadis. Satu lagi, itu yang mempersyaratkan apa? Harus dipastikan apa? As-sama, bahwa rawi itu mendengar, bukan hanya berjumpa. Kan ada tiga kan? Hah? Nah, nanti antum bisa merujuk kembali ke sana, pembahasan ittishal. Kemudian Syekh menjelaskan wala ishtaratu fil ittishali an yathbuta sama'u hadzal hadithi bi'ainihi min. Dan tidak dipersyaratkan pada al-ittishal, ya, bahwa sama pendengaran, ya, rawi mendengar hadis itu, ya, harus yathbut, harus tetap, ya, harus tetap bahwa dia mendengar hadis itu sendiri. Setiap hadis memang dia dengar darinya. Tidak diharuskan bahwa harus dipastikan rawi ini, ya, mendengar setiap hadis yang diriwayatkan dari syekh itu. Hadis apapun yang dia riwayatkan harus dipastikan, oh, ini tetap bahwa dia mendengar hadis itu. Benar dengan hadis. Hadis apa lagi yang diriwayatkan kita lihat, oh, dia benar mendengar hadis itu. Jadi tidak diharuskan demikian. Nah, jadi misalkan sudah diketahui bahwa dia mendengar hadis dari syekhnya, dia mengatakan haddatsani, misalkan, ya, itu kan jelas dia mendengar, ya, ah, iya kan? Hadis yang lain dia mengatakan an, atau mengatakan apa? Qala syekh. Syekhnya berkata, atau dia dari fulan syekhnya. Artinya di sini dia tidak memperjelas bahwa dia mendengar. Jangan katakan, oh, di sini tidak jelas bahwa dia mendengar. Jangan katakan begitu. Jadi tidak dipersyaratkan bahwa setiap hadis yang diriwayatkan harus ya tetap, ya, secara pasti bahwa dia mendengarnya dari syekh itu. Nah, bal idza thabata sama'uhu minhu fa fi dhalik. Tetapi, ya, apabila telah thabit, telah benar, telah tetap, ya, sama' dia mendengar hadis dari syekhnya itu, maka itu sudah cukup. Nah, jadi ketika kita menemukan riwayat-riwayat dia mengatakan an atau qala, yakni dia tidak mentasrih gitu. Kan kalau dia mengatakan an fulan, dari fulan, kan tidak dia tasrih, lam yusarrih bisama, iya kan? Faham, ya? Bisa dibedakan nih. Ketika rawi mengatakan haddatsani fulan. Hah? Fulan menyampaikan hadis kepada aku. Itu berarti apa? Jelas dia mendengar. Ini thiqah, syekhnya thiqah. Sama? Dan keduanya semasa. Berarti kan dia mendengar, kan? Hah. Di kali yang lain dia mengatakan, rawi yang tadi ini bukan mengatakan haddatsani, tapi mengatakan an fulan. Nah, dari syekh yang tadi juga, syekh yang tadi, hadis yang lain, syekh yang sama. Hadis tadi ada satu hadis yang mengatakan haddatsani fulan. Kemudian dia meriwayatkan hadis yang lain dari syekh itu juga, tapi dia mengatakan an fulan, dari fulan. Qala fulan, fulan berkata. Ini kan tidak memperjelas, lam yusarrih di sini. Tidak mentasri, memperjelas dia mendengar, karena dia mengatakan apa? Qala, dia berkata, atau an, dari. Iya kan? Nah, apakah yang sigotnya qala an di sini? Yuhmalu ala al-ittishal, dibawa kepada makna ittishal, atau tidak? Jawabannya apa? Yuhmadu alal ittisal. Jadi tidak diharuskan setiap hadis dia dari syekh itu harus haddatsani. Kalau an qala enggak bisa. Enggak dipersyaratkan seperti itu. Paham? Jadi la yushtaratu fil ittisal ay yathbuta sama'u hadzal hadits bi'ainihi minhu. Tidak diharuskan bahwa hadis ini harus ya sabit dia mendengarnya dari syekhnya. Jadi setiap hadis harus jelas sabit. Ada tasrih dari dia bahwa dia mendengar dari syekhnya. Bal idza thabata sama'uhu minhu fa bahkan jika telah tetap bahwa dia memang pernah mendengar dari syekh itu ya, maka itu sudah cukup. Yang lainnya yang tidak dia tasrih, dia tidak pertegas seperti dicontohkan tadi dengan an min qala misalkan, maka itu dibawa kepada makna ittisal. Faham tum hadza? Nah. Illa idza qila innahu lam yasma' minhu illa haditsan wahidan, kecuali jika dikatakan bahwa dia tidak mendengar dari syekh itu kecuali satu hadis. Wa huwa hadithu kadza wa kadza mathalan. Ya. Yaitu hadis demikian dan demikian misalkan. Fa inna ma siwa hadzal hadis la yu'addu muttasilan, maka selain hadis ini tidak dianggap muttasil. Kenapa? Karena ada hasr, ada pembatasan bahwa rawi itu tidak mendengar dari syekh itu kecuali hanya satu hadis. Berarti ketika kita menemukan dia meriwayatkan dari syekh itu selain hadis tersebut yang dikatakan dia mendengarnya, berarti selainnya kalau dia mengatakan an qala, maka kita anggap itu munqati'. Faham tum? Baik, ila huna nukammil ma tabaqqa min al-bahth fima ba'd, barakallahu fikum. Nah, jazakumullah khairan, subhanallah bihamdika, subhanallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.